Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati wa dayajiri. Falhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menerangi jiwa-jiwa hambanya yang beriman untuk dekat selalu dengan rahmat Allah, untuk selalu mengharap dari gudang rahmatnya yang luasnya lebih luas dari luasnya langit dan bumi, memanggil di setiap saat kepada hambanya untuk kembali kepadanya ketika mereka terjerumus dalam kegelapan, ketika mereka tenggelam dalam kelalaian. Di setiap saatnya yang memanggil kepada hambanya seakan ia berkata, aku berada selalu untukmu wahai hambaku, aku selalu berada di dekatmu wahai hambaku. Dan bahkan ia katakan di dalam Qur'annya yang ia turunkan kepada Sayyidina Muhammad, ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya dari urat nadi lehernya. Allah lebih dekat dari kita, dari urat nadi leher yang lebih, yang sangat begitu dekat dengan setiap orang yang hidup, dengan setiap hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin Allah ta'ala mereka dekat sehingga ia simbolkan, sehingga ia gambarkan bahwa ia sedekat itu dengan hambanya, bahwa ia dan rahmatnya secepat itu kepada hambanya. Mantagarraba ilayya Shibran, man tagarraba ilayya ba'an tagarrabtu ilayhi zira'an, wa man tagarraba ilayya zira'an tagarrabtu ilayhi shibran, man tagarraba ilayya shibran tagarrabtu ilayhi zira'an, wa man tagarraba ilayya zira'an tagarrabtu ilayhi ba'an. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku lebih mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu ba', satu depa. Depa itu adalah ukuran dua tangan dibentangkan, tangan kanan dan tangan kiri. Artinya apa? Allah Ta'ala maha suci dengan jarak, dan Allah Ta'ala maha suci dengan waktu, karena ia yang menciptakan jarak dan waktu. Begitupun ketika kejadian Isra dan Mi'raj, ketika Allah berfirman, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, maka dia pun mendekat dan dia mendekat. Siapa yang mendekat? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sosok yang paling didekatkan Allah, dan tidak ada makhluk yang lebih dekat dari Allah melebihi Sayyidina Muhammad. Artinya ketika mendekat Rasul, dari pihaknya dikatakan dekat, sehingga dikatakan lebih dekat dari dua busur. Ketika Allah mengatakan, barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku lebih mendekat kepadanya satu hasta, artinya rahmatnya lebih cepat datang kepada hambanya dari taubat hambanya yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dengar sering tentang kisah seorang sahabat wanita ketika selesai dari salah satu peperangan, Rasul dan para sahabatnya kemudian ditemukan seorang anak kecil oleh salah seorang sahabat Rasul, dan diangkat anak itu tinggi-tinggi, dan dia berkata, milik siapa anak kecil ini, milik siapa bayi ini? Lalu dengan cepat ketika seorang ibu mencari-cari bayinya yang hilang dan melihat dari kejauhan seorang mengangkat bayinya, dia pun berlari dan mendekati bayi itu, kemudian diambil dari tangan sahabat tersebut, dan kemudian ketika sudah di tangannya ia dekap erat-erat dan kemudian ia menangis. Kenapa menangis? Karena cintanya ibu ini terhadap anaknya, bayi yang baru saja kehilangan sebab perang itu terjadi, kemudian ia temukan. Dan karena cinta dan sayangnya terhadap bayi ini, begitu gembiranya ia menemukannya, kemudian ia dekap karena sayangnya, dan kemudian ia menangis karena begitu hebat kegembiraannya. Rasul bertanya kepada sahabatnya ketika mereka ikut menangis melihat wanita ini menangis, "Malladhi abkakum? Kenapa kalian ini pada menangis?" "Ya Rasulullah," mereka berkata, "wahai Rasulullah, min rahmati hadzal um libniha." Karena sayangnya dan kasihnya ibu ini terhadap anaknya. Maka Rasul pun mengatakan kepada mereka, "Ketahuilah bahwasanya Allah lebih mencintai kalian melebihi sayangnya ibu ini terhadap anaknya." Kalau ibu ini gembira ketika anaknya kembali ke pangkuannya, maka Allah lebih lagi gembira ketika seseorang hamba yang penuh dengan maksiat dan dosa kembali kepada Allah. Gembiranya melebihi itu. Maka Allah menanti-nanti setiap saat hambanya, mana yang kembali kepadaku sehingga biar aku dekap ia dengan rahmatku, sehingga ia merasakan kasih sayangku seperti bayi itu merasakan kasih sayang ibundanya. Tahu gak kalau ada seorang bayi dipangku oleh ibunya, digendong oleh ibunya atau oleh ayahnya, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menakutkan bayi ini, suara halilintar misalnya besar atau sesuatu terjadi suara menakutkan, bayi ini akan menangis. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, bayi ini akan memegang erat ibunya atau bapaknya yang menggendongnya, akan dipegang bajunya erat-erat, seakan tidak ingin pisah dengan ibunya atau ayahnya yang menggendongnya. Dan ketiga itu terjadi, anak ini menangis, ibunya yang menggendongnya atau ayahnya akan mendekap erat ibu anaknya dan kemudian berusaha didiamkan dengan dielusnya atau dilakukan hal yang lain. Lalu anak itu pun diam. Kapan? Ketika merasakan ketenangan di pelukan ibundanya atau ayahandanya. Hamba Allah pun hubungannya dengan Rabbul Alamin lebih dari itu jikalau tidak disamakan dengan itu. Ketika seseorang merasakan belasan kasih sayang Allah dengan belayan rahmatnya, ketika ia pulang ke hadapan Allah dan kembali dari dosa-dosa yang dilakukannya, maka ia pun akan tenang. Kapan kembali, kapan ia dapat ketenangan itu dan hilang segala kegelisahannya? Ketika ia kembali dengan bertobat kepada Allah dan taubatnya terus menyeliputi dirinya dan jiwanya, lalu kemudian sampai ia wafat dan tenanglah ia di alamul akhirah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Tidak akan sedih di alam akhirat, tidak ada rasa takut di alam akhirat. Di mana banyak para manusia dan para jin, orang-orang mukallafin di alam akhirat, ketika mereka wafat jauh dari Allah, mereka takut di sana dengan segala huru-hara yang ada. Tapi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala aman di bawah naungan Allah jalla jalaluh. dapatkan kedamaian. Kenapa? Karena merasakan begitu sejuknya di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka di bawah naungan arsy di yaumil qiyamah. Sebab itu mereka diletakkan di bawah panjinya Sayyidina Muhammad. Yang bernaung di bawahnya Nabi Adam alaihi salam dan seluruh para nabi dan mursalin dan seluruh para aulia dan salihin. Alangkah beruntung hamba Allah yang digabungkan bersama mereka di bawah panji termulia itu. Semoga kita sekalian yang hadir digabungkan dengan mereka di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan akan datang waktu disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali, walaupun setiap saat ia menanti. Dan setiap waktu sah-sah saja seorang bertobat kepada Allah, tetapi ketika bertepatan dengan waktu mulia, dengan waktu yang sudah diagungkan Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbi wasallam, maka di saat itulah kepastian penerimaan taubat akan datang. Dan yang memasuki rahmat itu ke dalam jiwa setiap hamba yang beriman di saat itu akan merasakan belayan kasih sayang Allah. Malam nisfu Syaban akan datang besok malam Jumat. Terkumpul dua kemuliaan, malam nisfu Syaban dan malam Jumat. Kalau malam Jumat, dipastikan di dalam sahih, di dalam hadis sahih, bahwa Allah Ta'ala menampakkan rahmatnya dari semenjak maghrib dan mengatakan, apakah ada yang minta ampun, aku akan ampuni. Apakah ada yang minta hajat, aku akan penuhi hajatnya. Apakah ada yang minta taubat, aku akan berikan taubatnya. Dan di malam nisfu Syaban pun di dalam satu riwayat Allah mengatakan demikian sama. Maka besok siapkan diri kita semua untuk datang di masjid, musalla, ataupun majlis ta'lim, ataupun perkumpulan yang lain. Jikalau tidak memungkinkan hadir dengan perkumpulan-perkumpulan itu karena ada uzur di rumah, tidak bisa pergi, sakit dan sebagainya, maka kita tidak juga melewatkan waktu begitu saja. Kita baca sendiri bagi yang punya uzur di rumahnya yasin dan tahlil, dan doa juga dan niat seperti yang diniatkan oleh para salihin, para muslimin muslimat yang berkumpul dalam perkumpulan mulia itu. Semoga dengan hadirnya kita di tempat itu dan di saat itu, Allah Ta'ala memberikan kepada kita merasakan kepada kita belayan rahmatnya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam nisfu Syaban datang besok, dan kemudian setelah itu masuk mendekati bulan Ramadan, dan setelah itu bulan Syawal, dan seterusnya begitulah waktu berlalu. Dan itulah umur kita. Apa sih umur kalau bukan nafas yang keluar masuk, nafas yang keluar masuk dari paru-paru, keluar dari paru-paru, masuk ke paru-paru, dan satu nafas yang keluar dari paru-paru kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, apapun jabatannya, setinggi apapun kekuasaannya atau ilmunya, yang dapat mengembalikan nafasnya yang sudah keluar dari paru-parunya. Dan satupun, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengembalikan detik-detik yang keluar sudah dari kehidupannya. Ini bicara tentang nisfu Syaban. Ya, kadang ada pertanyaan ini tentang masalah puasa setelah nisfu Syaban. Ya, Rasul berkata dalam hadis, "Idza intasafa Syaban fala tasumu." Jikalau sudah mencapai pertengahan Syaban itu, jangan kalian puasa. Artinya apa hadis ini? Ini hadis mutlak, tapi ditakyid, dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain. Dan para ulama fikih sudah memberikan kepada kita hukumnya dengan matang. Atau ulama fikih bahwa kalau malam, kalau setelah nisfu Syakban, setelah setengah Syakban lewat, masuk tanggal 16, 17, 18, kalau tidak menyambungnya dengan puasa sebelumnya, puasa dari tanggal 15, ya, atau bukan puasa nazar, atau bukan puasa qadha Ramadan yang masih ada sisa belum lagi dibayar, atau bukan puasa sunnah yang biasa dikerjakan sebelumnya, kalau bukan selain dari puasa-puasa ini, maka tidak dianjurkan puasa setelah nisfu Syaban. Kalau punya nazar, boleh puasa kalau kebetulan nazarnya pas jatuh setelah malam nisfu Syaban, setelah nisfu Syaban. Misal ada seorang sakit, ya, kemudian dia bernazar, aku nazar lillahi ta'ala, kalau aku sembuh dari penyakit ini, aku akan berpuasa sehari. Sembuhnya tanggal 18 Syaban, puasa gak apa-apa karena menjalankan nazar. Atau ada puasa, ada hutang bulan Ramadan, Ramadan yang lalu sakit, atau ada uzur untuk perempuan haid, ya, belum lagi dibayar, baru setengahnya mungkin, atau sama sekali belum dibayar. Nah sekarang sudah mencapai Syaban, sudah setengahnya, sudah masuk 16-17, enggak apa-apa membayar puasa qadha Ramadan. Karena qadha Ramadan boleh dibayar, walaupun boleh dipuasakan walaupun sudah 16 ke atas Syaban. Bahkan kalau waktunya sudah sempit, wajib, bukan lagi boleh menunda-nundanya. Ya, misal ada orang punya utang 5 hari bulan Ramadan yang lalu belum dibayar, sampai datang bulan Syaban belum dibayar, sampai setengah Syaban lewat belum dibayar, Ramadan tinggal 5 hari lagi, nah, wajib sekarang dan gak boleh tunda-tunda lagi karena waktunya udah sempit. Kalau kemarin-kemarin boleh entar-entar, tapi kalau udah tinggal 5 hari, utangnya tinggal 5 hari belum dibayar, Ramadan tinggal 5 hari, wajib sekarang bayar. Kalau ada orang punya utang puasa Ramadan belum dibayar sampai Ramadan lagi ketemu, puasanya tetap wajib dibayar nanti kalau puasa Ramadan ini sudah selesai, tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah itu mengeluarkan satu mud berupa makanan pokok, beras kalau kita, ya, untuk satu hari. Jadi kalau 5 hari enggak bayar puasa Ramadan sampai ketemu puasa Ramadan yang tahun yang berikutnya, maka tetap wajib puasa Ramadan, qadanya dibayar setelah Ramadan ini selesai di bulan Syawal atau bulan yang lainnya, tapi membayar mud karena telah menunda qada Ramadan sampai ketemu Ramadan belum dibayar. Jadi kalau 5 puasa 5 hari berarti 5 mud. 5 mud berapa sih hitungannya? Kalau bingung 5 mud apa mud, kita enggak pakai mud-mud. Ya kita beli beras di warung liter pakainya atau kilo. Hitung aja kalau seandainya kalau 12 mud itu 10 liter. Ya kalau 12 mud itu 10 liter. Ya, kalau 5 liter berarti 6 mud. Ya kalau seandainya 5 hari 5 mud. Ya 6 liter enggak apa-apa, mau lebih dikit ya supaya berhati-hati. Begitu ngitungnya, kalau 12 mud berarti sama dengan 10 liter. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu orang yang qadha Ramadan. Begitu juga kalau kebetulan biasa sunnah, puasa sunnah sebelumnya. Ada orang biasa sunnah Senin Kemis, walaupun cuma sehari, cuma sekali seumur hidup. Sekali-kalinya puasa Senin Kemis seumur hidup. Lalu datang bulan pertengahan Syaban tanggal 16-17, mau puasa di Senin, di hari tanggal 17 Syaban misalnya jatuh hari Senin, gak apa-apa puasa Senin. Walaupun udah lewat pertengahan Syaban karena pernah ngerjain puasa Senin walaupun sekali seumur hidup. Begitupun puasa Kamis, ya. Itu atau puasa orang yang biasa ngerjain puasa Nabi Allah Daud alaihissalam, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ketemu bulan Syaban sampai kemudian pertengahan Syaban lewat, dikerjakan sehari puasa sehari enggak, 16 Syaban puasa, 17 enggak, 18 puasa Syaban puasa. Enggak, itu enggak apa-apa. Tapi selain mereka-mereka ini, maka tidak dianjurkan puasa setelah melewati pertengahan Syaban. Tanggal 15-nya sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit tentang fikih ketika menghadapi nisfu Syaban ini. Dan bulan Ramadan ini di ya, saya mendengar dari tausiah guru mulia kita Imam Al-Murabbi Al-Masjid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengingatkan akan satu hal yang ada di Ramadan ini yang dapat membahayakan ibadah kaum muslimin, yang sayangnya memang hobi ini mendunia. Ya, ya saya sih nggak tahu tanggal berapa, tapi katanya di bulan Ramadan masih berlangsung itu permainan itu. Ya, permainan apa sih? Tahu sendiri, ada yang ikutin. Permainan apa? Tuh yang 4 tahun sekali katanya. Ya, ini kadang malam hari bangun mau nonton itu aja. Khawatir di bulan Ramadan ya kita sering baca kasidah. Ketika menjelang bulan Ramadan, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrul siam, marhaban syahrul ibadah. Bulan Ramadan bulan ibadah. Beliau guru mulia kita sampai memberikan pengingatan kepada jamaahnya ketika tausiah. Ini jangan sampai bulan ibadah berganti karena permainan mereka. Malam-malam bangun jam 1, jam 2 ngapain? Bukannya baca Quran bulan ibadah bulan Ramadan, tapi melakukan atau menonton itu. Ya, hati-hati ini jangan sampai merusak Ramadan kita yang biasanya kita mengerjakan bacaan Quran misalnya dalam satu Ramadan rutin tiap tahun minimal satu khatam. Jangan gara-gara nonton itu kurang jadi satu khatam. Yang menonton silakan, tapi jangan sampai mengurangi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini bulan ibadah. Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima." Kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang mengikuti syahwat itu, para kufar dan yang lainnya, yang mereka inginkan hanyalah agar kita melenceng dari agama sejauh-jauhnya. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat ini, antamilu mailan azima, agar kalian melenceng, mailan azima, dengan melenceng yang sejauh-jauhnya, agar mereka kita melenceng dari agama, menjauhi agama sejauh-jauhnya, itu yang diinginkan oleh mereka. Maka jangan sampai terawih kita nanti itu di bulan Ramadan kalah gara-gara jadwal itu. Oh, ini jadwal nih siaran langsung di stasiun TV ini, stasiun TV itu. Ya, dia menang, dia kalah juga, kita gak dapat apa-apaan. Kali dikirimin cek gitu dari sana gitu, kita transfer. Ya, dia menang, dia kalah, kita gak dapat apa-apaan. Yang kita rugi meninggalkan terawih gara-gara nonton itu. Habis terawih, kalau seandainya masih punya waktu istirahat nonton itu silakan, tapi ninggalkan terawih gara-gara nonton ini sepak bola nanti piala dunia itu, maka yang rugi kita sendiri. Bulan ibadah jadi bulan yang lain nanti namanya, padahal kita menamakannya, dan kaum muslimin dan rasul menamakannya bulan ibadah. Itu yang disampaikan oleh guru mulia. Saya cuma menyampaikan doang agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang paling cinta sama kita melalui ulama setelah Rasulullah. Ya, Rasul udah orang yang paling cinta dengan kita, dan setelah Rasul para ulama. Ulama mukhlisin yang memberikan nasihat kepada umat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta betul sama kita. Diibaratkannya itu orang tua, kalau seorang ibu ada milik anak bayi, punya anak bayi umur setahun atau setahun setengah yang belum ngerti apa-apa, lalu jalan anak bayinya ini ngerangkak ya, atau baru bisa berjalan, jalan ke sana jalan kemari, masuk ke dalam dapur dipegang pisau. Orang tuanya tahu, ngelihat buru-buru pasti orang tuanya akan mendekatinya, dan kemudian diambil pisaunya. Walaupun si anak nangis, diambil mainannya, dikira mainan tuh pisau tajam, tapi yang dia tahu ini mainannya diambil waktu dia nangis. Tapi orang tuanya gak akan memberikannya setelah diambil dari tangan bayinya ini. Kenapa? Karena sayang orang tuanya supaya gak celaka ini bayinya. Begitu Orang tua kadang menyelamatkan kita dunia saja, tapi terkadang sebagiannya membiarkan mereka celaka di akhirat. Tapi Allah Ta'ala dan Rasulullah dan para ulama salihin tidak membiarkan kita celaka dunia wala fil akhirah. Begitu cinta mereka kepada kita sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini bulan-bulan mulia dan musim-musim mulia dan waktu-waktu mulia. Dan juga di saat-saat ini, ya, di dalam momen-momen yang saat ini, jangan sampai kita terbawa arus dengan ikut akhlak yang tidak dipuji Rasul, akhlak yang tidak diridhai Allah. Itu ikut-ikut menyebarkan aib seseorang karena tidak, karena bukan yang didukungnya. Ya, saya enggak mau nyebut deh, yang penting kalian paham sendiri makna apa sekarang ini. Oh, saya mendukung si fulan, maka aib lawannya disebarkan melalui Facebook, melalui Twitter, ini tukang begini, ini tukang begitu. Yang sebaliknya begitu, dia mendukung si fulan, yang lawannya dia aibnya disebarkan di Twitter, disebarkan di dalam Facebook dan lain sebagainya. Ngumpul dengan teman-teman yang satu dukungan sama, membicarakan aib si fulan yang lawannya. Nah, ini berlaku sekarang di zaman kita, di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Kita diberikan tuntunan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak ini akan terbukti ada dalam diri ketika kita menghadapi ujian dan lulus dalam ujian itu. Sayyidina Yusuf alaihi salam itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuru tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Kata Allah tentang Nabi Yusuf dalam ayat ini, ketika beliau di dalam penjara, kata Allah, masuk bersama Nabi Yusuf alaihissalam dua anak muda. Lalu anak muda ini yang satunya berkata kepada Nabi Allah Yusuf, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku memeras korma, memeras anggur menjadi korma. Lalu yang lainnya berkata, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku dan datang burung memakan sebagian rotiku, roti itu. Mereka berkata kepada Nabi Yusuf, Nabi Allah Yusuf, nabi'na bi ta'wili, berikan kami kabar berita tentang ta'wil ayat mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin. Kenapa mereka meminta kepada Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf menta'wilkan mimpi mereka, padahal mereka belum kenal begitu Nabi Yusuf alaihissalam secara mendetil jiwanya dan bagaimana kepribadiannya. Kenal baru di dalam penjara. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami melihatmu termasuk golongan orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat baik, selalu berbuat ihsan, tidak pernah menyakiti orang lain. Maka ulama mengatakan orang baik kelihatan di wajahnya karena kebaikan hatinya memancar di dalam wajahnya. Maka begitu dalam kejadian di dalam kehidupan Rasul pun begitu. Ketika para ulama, para kufar Quraisy ditanya tentang Rasulullah, ketika melihat wajahnya saja mereka mengatakan, kami melihat wajahnya dan kami tahu ini wajah bukan wajah seorang pendusta. Ini wajah yang jujur. Ini wajah orang yang selalu berkata benar. Memang karena ini wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan begitu para aulia dan para anbiya dan para salihin, hati mereka yang terang memancar di dalam wajah mereka dan terlihat dari wajah mereka adalah orang yang benar jalannya. Inni inna naraka minal muhsinin, kami melihatmu sebagai orang-orang yang muhsin. Padahal waktu itu orang Nabi Allah Yusuf ada dalam penjara, dalam kesusahan. Kan di penjara orang biasanya susah, enggak enak. Ya, makan juga gak enak, gak bisa kemana-mana. Tapi dalam situasi yang tidak enak itu, beliau masih dikatakan oleh orang-orang yang di sekelilingnya, di antaranya dua pemuda ini, bahwa engkau kami lihat engkau orang yang baik, engkau orang yang berbudi pekerti luhur. Maka berikan kami kabar tentang takwil mimpi kami ini apa nih? Yang satu minum memeras anggur menjadi korma. Yang satu lagi membawa roti di kepalanya, burung makan di situ. Apa ini maknanya? Mereka minta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu yang kedua, ayat yang kedua. Qalu ya ayyuhal aziz. Berkata mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi Yusuf sudah menjadi gubernur Mesir dan dipercayakan sebagai untuk mengurusi sandang pangan. Pangan penduduk Mesir. Mereka datang saudara-saudaranya membawa Bunyamin, dan Bunyamin saudara Nabi Yusuf alaihi salam ya, dengan aturan Nabi Yusuf sendiri agar Bunyamin bersama Nabi Yusuf dibuat sesuatu upaya agar Nabi Yusuf bersama beliau dengan disangkakan dan dengan diletakkan so'ul malik, takaran beras milik raja ada di barang-barangnya Bunyamin, sehingga ditangkap Bunyamin sehingga bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Katanya mereka para saudara-saudaranya, jangan tangkap itu wahai pembesar, wahai orang yang aziz, wahai orang yang mulia. Sungguh innalahu syaikhan syaikhan kabiran fakhud ahadana makanah. Sungguhnya dia mempunyai orang tua yang sudah lanjut, ganti saja kami, ambil salah seorang dari kami sebagai gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami melihatmu adalah orang yang muhsin, orang yang baik. Ketika jadi penguasa terkenal menjadi orang yang baik dan terlihat sebagai wajah orang yang baik. Ketika dalam penjara terkenal menjadi orang yang baik dan terlihat sebagai pemilik muka orang yang baik. Dalam kesengsaraan dan kesusahan, dalam kesenangan dan kebahagiaan, kedua-duanya tidak merubah akhlak Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan begitu setiap zaman ada gangguan dan agak ada cobaan, tetapi yang tetap dan teguh di dalam akhlak Rasulullah, maka dialah yang bermanfaat untuk umat dan dialah yang berkah untuk umat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya di dalam kelompok Sayyidina Muhammad, menjaga akhlak beliau, mewarisi akhlak beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kumpulan ini menjadi kumpulan yang penuh dengan berkah. Jadi kumpulan yang mendatangkan rahmat, bukan hanya rahmat datang di majelis ini, tapi rahmat menyebar ke seluruh tempat yang ada di sekitar ini, ke seluruh muslimin muslimat yang ada di sekitar ini, ke seluruh kaum muslimin muslimat di segala penjuru dunia mereka ada. Ya rabbana, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan berkah. Jadikan majlis ini bersambung dengan majlis Sayyidina Muhammad. Jadikan majlis ini majlis yang dipandang rahmat oleh Sayyidina Muhammad dan dipandang oleh Rabbul Alamin, pencipta Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, bangkitkan hati kami sehingga selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, bangkitkan hati kami sehingga selalu ingin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatsinari dan terangi hati yang gelap ini sehingga tidak lagi gelap setelah ini ya Rabbana. Sehingga tidak lagi lupa kepada dirimu ya Rabbana. Sehingga tidak lagi jauh dari rahmatmu ya Rabbana. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal muslimin. Berikan kelapangan dan keluasan untuk kaum muslimin muslimat di mana mereka berada, yang kecil dan yang besar, yang laki dan perempuan. Ya Rabbana, berikan kami dan mereka keluasan, keluasan di dunia dan keluasan di akhirah. Jadikan kubur-kubur kami raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kubur kami raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur-kubur kami raudhah min riyadil jannah. Yang tidak ada bibir yang seindah bibir orang yang berzikir menyebut namamu ya Rabb. Tidak ada lisan yang seindah lisan yang menyebut nama agungmu ya Rabbana. Tidak ada mata yang seindah mata yang melihat wajah Sayyidina Muhammad. Dan tidak ada hati yang semulia hati yang terhubung dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, hubungkan hati kami dengan Sayyidina Muhammad. Kumpulkan wajah kami dengan Sayyidina Muhammad. Lekatkan hati kami dengan hati Sayyidina Muhammad. Fagulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbi, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui hati mereka. Rabbana, mereka minta kesucian. Rabbana, mereka minta pengampunan. Rabbana, mereka minta agar mereka selalu didekatkan padamu, ya Rab, agar mereka mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada sosok mulia melainkan yang Kau muliakan, ya Rab. Tidak ada sosok yang dekat denganmu melainkan yang Kau dekatkan, ya Rab. Tidak ada sosok yang mendapat kasihku, kasihmu melainkan yang Kau berikan kasihmu, ya Rab. Engkau bukanlah zat yang zalim, Engkau adalah zat yang maha adil. Kami yang zalim, ya Rabbi, kami menzalimi jiwa kami, kami menzalimi mata kami, kami yang menzalimi tangan kami, kami yang menzalimi telinga kami, kami yang menzalimi anggota-anggota kami. Engkau yang maha adil dan maha bijaksana, Rabbi, kami meminta padamu Engkau ampunkan dan ampunkan dosa-dosa yang telah ada dalam diri kami, ya Rab. Ya Rabbi, ini berkumpul sekelompok umat Islam, sekelompok umat Nabi Muhammad, meminta kesucian darimu, ya Rabbi, berikan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidakkah Engkau mendengar jeritan mereka, ya Rabbina? Engkau maha mendengar dan Engkau maha luas ilmumu atas seluruh makhlukmu. Mereka meminta hajat, dalam batin mereka menjerit. Mereka meminta lolos dan selamat dari problem yang menimpa mereka, dan mereka menjerit. Dan mereka berpulang kepadamu karena mereka tahu Engkau yang maha dapat memberikan lolosnya mereka dari segala angkara murka. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan mereka dari segala bencana. Hanya Engkau yang dapat membebaskan mereka dari problem yang menimpa mereka. Mereka menjerit, yang Rabbana, dalam hati mereka berkata kepada-Mu, Rabbi, selamatkan kami, ya Rab. Jangan hancurkan keluarga kami, jangan hancurkan teman-teman kami, jangan hinakan diri-diri kami. Ya Rabbi, mereka berkata menyebut namamu dengan nama yang maha mulia di antara jagat dunia ini. Di alam semesta tidak ada nama yang lebih mulia dari namamu, dan mereka menyebut itu. Mereka maha tahu Engkau tempat kembali. Ya Allah, berikan hajat kami dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka tidak memanggil zat yang tuli, mereka memanggil zat yang maha mendengar, mereka memanggil zat yang maha melihat. Rabbi, mereka hanya kembali padamu, ya Rab. Manusia lemah, manusia penuh dengan segala kelalaian, Engkau yang maha kuat dan Engkau yang maha perkasa. Maka dengan itulah mereka kembali kepada-Mu, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai zat yang mulia yang memberikan kemuliaan dunia wal akhirah. wahai zat yang maha perkasa yang memberikan kekuatan kepada setiap hambanya yang lemah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kekuatan-Mu menyertai kehidupan kami, kehidupan dunia dan kehidupan barzakh. Sertakan kekuatan-Mu dalam barzakh kami, Rabbi, di dalam kubur ketika kami sendiri, di dalam kubur ketika malaikat munkar nakir datang, di dalam kubur ketika mereka bertanya kepada kami, mengeropoh, siapa Tuhanmu? Sertai kekuatan-Mu di saat itu kepada untuk kami, Rabbi, agar kami menjawab, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau mencipta kami dunia wal akhirah. Engkau mencipta alam semesta. Engkau mencipta malaikat-malaikat. Engkau mencipta dunia dan akhirat. Engkau pencipta semua yang ada di alam semesta ini. Rabbi, taufikan kami untuk menyebut itu dan menjawab itu di alam barzakh kami, ya Rabbana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan amal kini pun menyertai kami di alam kubur, Rabbi, sehingga kubur kami tidak gelap, sehingga kami tidak termenung sendiri di alam barzakh, atau tidak ditemani dengan ular-ular yang menyakiti kami, dengan kalajengking-kalajengking yang menatuk kami, dengan hewan-hewan buas lain yang menyakiti kami. Rabbi, dengan disertai amal ini mereka akan hengkang dan mereka akan pergi jauh, karena amal ini akan menolak mereka dan membantah mereka, karena amal ini akan menjadi perisai kami di alam barzakh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan buat kami tertawan di dalam maksiat kami sampai kami wafat, ya Rab. Jangan kami terus tertawan di dalam narkoba. Jangan sampai saudara-saudara kami yang terjerumus dalam narkoba terus tertawan dalam narkoba, yang tertawan dalam tontonan-tontonan yang menjauhinya darimu. Jangan terus tertawan sampai ia wafat. Ia akan hina di alam akhirat kalau engkau tidak bantu dengan kekuatan-Mu, ya Rab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya mereka milik-Mu. Hanya mereka milik-Mu. Hanya mereka milik-Mu, ya Rabbi. Karena Engkaulah penguasa dunia wal akhirah. Engkau yang menyelamatkan mereka, menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Dan Engkau yang melindungi mereka dunia dan akhirat. Dengan itulah mereka milik-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak henti-hentinya lisan ini menyebut nama-Mu, tidak bosan-bosannya hati ini berzikir terhubung dengan-Mu, dengan yang maha kuat dan yang maha tunggal, dengan yang maha berwibawa, dengan yang maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan orang tua kami, ya Rabbi. Selamatkan mereka dari kejahatan dunia, dari kegelapan dunia. Panjangkan umur mereka dalam sehat wal afiat. Panjangkan umur mereka dalam ibadah. Ya Rabbi, yang telah wafat dari orang tua kami, ya Rabb, tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali doa ini untuk mereka. Jika mereka dalam kesusahan dalam kubur, Rabbi, kami mohon lepaskan mereka dari belenggu itu, Rabbi. Tidak ada yang lebih dahsyat dari siksamu di alam barzakh. Tidak ada yang lebih hina dari siksamu di alam barzakh. Kami kirimkan permohonan ini untuk mereka Rabbi, jika mereka dalam kehinaan dari sejak ini dan dari saat ini, muliakan mereka ya Allah. Jika mereka dalam siksa dari saat ini, lepaskan siksamu dari mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kumpulkan kami dan mereka di yaumil qiyamah dengan Sayyidina Muhammad. Berikan wajah ini bertemu dengan wajah Sayyidina Muhammad. Biarkan mata ini melihat dan memandang wajah Sayyidina Muhammad. Biarkan tangan ini bersentuhan dengan tangan mulia Sayyidina Muhammad, karena ialah yang menjadi pengantin di alamul akhirah, yang termulia yang kau muliakan dari sekian banyak makhluk yang kau muliakan. Rabbi, dekatkan kami dengan beliau di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halim al-Azim. العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين آمين تصيب. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. penutup yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ma'mun Madani. Saya sampaikan ada undangan ini dari Majelis Maziro Syafa'atul Rasul dalam peringatan Isra Mi'raj, pimpinan Sayyid Ghasim bin Hussein Al-Attas, pada tanggal 20 Juni 2014 Jumat malam 1 Ba'da Isya, Jalan Haji Japat 1 RT 6 RW 1 Ling Cipayung, Kota Depok, depan pabrik kulkas, berbarengan juga dengan acara majelis kita tanggal 20 Juni di kediaman Saudara Soleh, Jumat malam 1 tanggal 20 Juni di Jalan Pangeran Tasari, Gang Rambu, belakang klinik SOS. SOS apa SOS ini? SOS Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Ya, kita aminkan doa penutup dari Ayahanda. Setelah itu jangan pergi dulu karena tuan rumah akan membagikan hadiah. Mantap pada kita sekalian. Mohon maaf, mentawasufin tadi istighfari lupa mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Cekera gitu kan? Sekarang saya ganti indah. Ya, boleh enggak? Istighfari. Sambil begini, sambil keluarin itu. Ayo, jadi nanti enggak terburu-buru. Tolong sebelum doa tolong diberikan dulu bingkisan-bingkisan. Ayo, Reza, tolong Reza, mana Reza? Jangan kabur aja nih. Ya, jadi saya terharu sekali dalam hal ini. Saya enggak bisa bicara. Karena kan Harullah bilang ini atas inisiatif saya untuk istri saya yang udah mau 7 tahun. 69 hari ini, pas besok lebih 3 hari 77 tahun. 69 lebih 3 hari. Saya sangat terharu atas kehadiran seluruhnya. Saya enggak bisa kasih apa-apa. Saya enggak bisa kasih apa, makan malam, cuma ala kadarnya aja. Dan Allah yang membalasnya insyaallah taala. Amin. Doakan kami semua supaya kami ini panjang usia, sehat walafiat dan semua yang hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma adina bihudak wa ja'alna mimman sa'rif ridak wa la tuwallina ulian siwak wa la tuwallina ulian siwak wa la tuwallina ulian siwak wa la taj'alna ya Allah zurriyatina mimman khalafa amruka wa asab wa hasbunallah al-mulki wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir yassir wa bidabbir sahil sahil sahil ana kul asi bijal bashir nazir ya zal jalal ikram bifadlika da'wam hasanakam la tahiyyatul bila salam wa alhamdulillah alamin taqabbalallah. Tolong jangan pulang, insyaallah cukup, insyaallah ya. Mudah-mudahan beliau berdua panjang umur dalam sehat wal afiat. Amin. Dan jangan lupa malam Kamis yang akan datang di Masjid Al-Mu'min di Depok, kita sama-sama berjuang ya. Kami tanpa kalian tidak ada apa-apanya karena kita satu ya, jasad kita berbeda tapi hati kita satu. Mudah-mudahan kita dipersatukan di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membicarakan aib si fulan yang melawannya. Nah, ini berlaku sekarang di zaman kita, di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Kita diberikan tuntunan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan akhlak ini akan terbukti ada dalam diri ketika kita menghadapi ujian dan lulus dalam ujian itu. Sayyidina Yusuf alaihissalam itu di dalam Al-Quran disebutkan, wadakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra

Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman sa'ar ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna ya Allah zurriyatina mimman khalaqa amruka wa asab hasbunallah mulki wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir yassir rabbid dabbi sahil sahil sahil ana.